bintang di kau, jauh di mata, dekat di hati. Sempat terfikir tuh kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada niat untuk selamanya pergi. Pasti bisa.